Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 30 November 2017, dibacakan Putra Nasution. Mantan Kadis Perindak Aceh jadi tersangka korupsi. Aceh dapat tambahan pupuk urea 6.474 ton. KIP Abdia temukan ratusan keanggotaan parpol ganda. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh berinisial S ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyelewengan kas sebesar 900 juta rupiah di instansi tersebut pada 2015 silam. S ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh November 2016 silam. Penetapan S sebagai tersangka tindak pidana korupsi disampaikan oleh Direktur Reskrimsus Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Erwin Zatma, melalui Kasubdit 3 Tipikor AKBP Andrianto Arga Muda dalam siaran pers di Mapolda Aceh. Selain S, dalam kasus itu juga ditetapkan satu tersangka lainnya berinisial R yang merupakan bekas bendahara Disperindak Aceh saat S menjabat sebagai Kadisperindak. Menurut Andrianto, tindak korupsi yang dilakukan kedua mantan pejabat itu adalah penyelewengan pengelolaan dan pengeluaran anggaran kas Disperindak Aceh pada tahun 2015. Atas perbuatannya itu, kedua tersangka diancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara karena disangkakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman di atas 5 tahun. Sidaralun, pada musim tanam rendeng 2017 ini, pemerintah Aceh mendapat tambahan kuota pupuk urea bersubsidi dari Kementerian Pertanian sebanyak 6.474 ton dari 72.830 ton menjadi 79.304 ton. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Hasanuddin Darjo, melalui Kepala Bidang yang mengurusi distribusi pupuk, Fahru Razi, mengatakan, tambahan kuota pupuk urea bersubsidi itu diberikan atas dasar surat keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani Dirjen Pertanian, Pending Dadih Permana. Kementerian Pertanian menambah kuota pupuk bersubsidi untuk jenis pupuk urea dan NPK kepada Aceh, menurut perkiraan Rizal Fahlevi, pertama didasari karena realisasi pupuk urea dan NPK di Aceh pada musim tanam rendeng yang dimulai sejak bulan Oktober 2017 hingga Februari 2018 cukup besar. Sementara itu Ketua Komisi 2 DPRA Nur Zahri yang dimintai tanggapannya terhadap kelangkaan pupuk yang terjadi di beberapa daerah mengatakan hal itu disebabkan manajemen distribusi pupuk bersubsidi di Aceh yang masih belum bagus. Sidaralun, Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Barat Daya menemukan ratusan kartu anggota partai politik ganda yang diserahkan oleh sejumlah partai politik sebagai persyaratan peserta pemilu 2019. Ketua Pokja Verifikasi Parpol KIP Abdia, Said Maskur, mengungkapkan ada 304 data ganda yang ditemukan saat diverifikasi. Data ganda itu kebanyakan ditemukan antar partai, namun jika ditemukan di internal partai, pihaknya langsung mencoret salah satunya. Sedangkan jika ditemukan kartu anggota ganda antar partai, pihaknya meminta anggota tersebut memilih salah satu partai yang diinginkan disertakan pernyataan tertulis. Maskur menyebutkan, Meski terjadi keanggotaan ganda, pihaknya memastikan seluruh partai yang telah menyerahkan berkas memenuhi syarat yang ditentukan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sideralun, Mahkamah Agung Republik Indonesia memastikan operasional Pengadilan Negeri Sukamakmur dan Mahkamah Syariah Nagan Raya dipastikan akan beroperasi pada bulan Maret 2018 mendatang. Kepastian ini disampaikan Sahwan SHMH selaku Kepala Bagian Anggaran Biro Perencanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada sejumlah wartawan Rabu siang kemarin usai meninjau lokasi lahan pembangunan di Kompleks Perkantoran Sukamakmur. Dalam peninjauan kemarin, lokasi Pengadilan Negeri Sukamakmur akan digunakan di gedung ex Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Nagan Raya di ruas Jalan Teuku Umar. Sedangkan gedung Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama akan menempati gedung hakim di lokasi MTQ Aceh, yaitu di alun-alun perkantoran Sukamakmur. Menyangkut dengan pembangunan kedua gedung pengadilan di Nagan Raya, Sahwan juga memastikan pelaksanaannya akan dilakukan MA setelah adanya persetujuan dari Presiden Republik Indonesia dan salah satunya di Kabupaten Nagan Raya karena kebutuhannya sangat mendesak. Sideralun, sejumlah proyek di bidang bina marga Dinas PU Aceh Tamiang terancam tidak terampah terkait ditahannya Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Aceh Tamiang yang juga kuasa pengguna anggaran EN oleh Kejati Aceh karena KPA menandatangani sejumlah dokumen proyek menjelang tutup anggaran tahun 2017. Perwakilan rekanan Aceh Tamiang, Direktur CV Bahtera mengatakan, sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek di Aceh Tamiang mengaku resah dengan ditahannya KPA Bina Marga karena salah satu syarat pengamprahan dokumen proyek harus ditandatangani KPA. Sementara itu, jika proyek tidak dibayar pada tahun ini, akan menjadi hutang pada tahun 2018 dan membebani APBK selanjutnya. Di samping itu, jika ini terjadi sangat merugikan rekanan karena sebagian dari mereka mengambil uang bank dan ada juga yang mengutang material. Untuk kebaikan bersama, pihaknya meminta Bupati Aceh Tamiang untuk mengambil langkah-langkah strategis terkait kondisi ini agar tidak terkendala pengamprahan proyek Bina Marga. Sideralun, sambil berdiri dengan celana digulung, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Singkil, Sasvin, menaikkan berkas yang disodorkan anak buahnya. Ia tidak bisa duduk di kursi dinas sebab digunakan sebagai tempat menaruh barang agar tidak basah terkena air. Sementara pegawai lain sibuk mengangkat perangkat perekam KTP elektronik ke atas meja, langkah tersebut dilakukan akibat banjir yang merendam sekitar 30 cm di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terletak di Pulau Saro, Singkil. Terkait hal tersebut, Bupati Aceh Singkil, Dul Musrid, memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mengusulkan rehab berat ke pemerintah Provinsi Aceh dan Pusat. Mengingat, dalam APBK Aceh Singkil sulit untuk tertampung. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 30 November 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Instagram dan Twitter kami @serambifm. Sideralun, wassalam.